Baik, kita lanjut lagi. Baca doa memohon kemudahan. Allahumma la sahla ila ma ja'al sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Masih pembahasan fa'il. Masih pembahasan fa'il. Sekarang fa'il dibagi dua. Halaman 35. Ini sesi ke-28. Ada yang zahir dan ada yang dhamir. Zahir tadi apa? Ya nampak. Artinya langsung sebutkan nama. Kalau dhamir, kata ganti. Contoh yang zahir yang nampak. Sa'alal ustazu. Sa'alam ustazu. Tidak hapus ini ya. Sa'alal ustazu. Lihat, ustaz isim marfu. Namun dia pakai zahir. Artinya nampak pelakunya di sini, tidak pakai kata ganti. Sa'ala ini fi'il ma'lum. Ustaz terletak setelah fi'il ma'lum. Maka kesimpulannya, karena ini sebagai pelakunya, ini sebagai fa'il menggunakan zahir. Namun lihat, sama dengan sholal waladu, anak kecil itu sholat. Bakat Maryamu, bakat menangis. Maryam, Maryam. Kenapa dikatakan bakat di situ? Lihat, ini dari bakar. Karena ada Maryam, perempuan kan, harus diberi tambah ta'nis, tak perempuan. Maka baka plus tak di sini jadi bakat. Bakat Maryamu. Maryam di sini juga sebagai fa'il. Nah, ada yang berupa dhamir. Jadi fa'ilnya tadi yang zahir ustaz, walad dan Maryam, di garis bawahi semuanya. Itu fa'ilnya. Fa'il yang zahir. Ada yang fa'il yang dhamir. Katabat. Dhamirnya beri garis pada huruf ta. Taknya saja. Jalasat, beri garis pada taknya yang disukun saja. Lalu khorajna, beri tanda pada nunnya. Nah, itu semuanya dhamir yang nampak. Jadi kalau ditanya fa'ilnya yang mana, nanti fa'ilnya itu nanti disebut tak tadi. Kalau jalasat, fa'ilnya disebut tak juga yang sukun. Kalau khorajna, fa'ilnya juga nun yang disukun itu. Nanti cara penyebutannya ada sendiri. Yang penting tahu itu fa'il. Ashrabu, di garis bawahi alifnya itu, hamzahnya. Tashrabu, taknya. Yashrabuna, wawnya. Karena dia una, ane-ane una, ina. Af'alul khamsah. Uktub. Kalau uktub ikra dan uktub dan ikra ini ditulis domirnya mustatir wujuban, wajib tersembunyi. Jadi enggak bisa saya sebut. Mana domirnya? Pokoknya tersembunyi. Tersembunyi bagaimana? Wajib. Jadi pada uktub dan ikra. Kemudian i'lamu. Ini fi'il amr juga ya? Fi'il amr ya? Nah, ini kata gantinya apa? Antum kan? Antum. Fa'ilnya pada huruf waw. Pokoknya yang domir nanti ada sendiri pembahasannya. Nah, lihat amsilah yang paling bawah. Ini untuk menunjukkan perubahan. Yang tadi seperti kita bahas, hadarul mudarrisu, kalau dua orang, hadarul mudarrisatani, maaf, hadarul mudarrisani, nanti kalau jamak hadarul mudarrisuna, dia cuma ingin menunjukkan perubahan seperti itu. Sesuai dengan aturan tujuh yang ada di atas. Lihat contoh, hadarul waladu, satu anak laki-laki hadir. Kalau dua, hadarul waladani, ditambah alif, nun. Kenapa enggak ditambah ya nun? Karena ya nun itu mansub atau majrur. Maka pakai alif nun. Coba lihat, ini isim musanna. Tanda marfunya dengan apa musanna? Alif. Tanda mansubnya? Ya. Tanda majrurnya? Ya. Maka yang dipakai yang marfu, yaitu pakai alif. Lalu anak perempuan yang hadir, hadaratil bintu, hadir al bintu anak perempuan satu. Kalau dua, hadaratil bintani. Lalu di halaman berikutnya, yadhabul auladu, yadhabul auladu. Ya zabu, pergi. Ya kan? Pergi. Sekarang auladu jamak. Jamak apa? Taksir. Ya, jamak taksir. Nah, untuk jamak taksir ini lihat jumlahnya jamak. Tetap ya zabu, tetap juga tidak berubah jumlahnya. Tetap mufrad. Sekarang ada pertanyaan. Kita sudah bahas jamak taksir masuk muannas kan? Betul enggak? Iya. Berarti harusnya pakai tak di sini. Namun hukumnya cuma boleh. Enggak wajib dikasih tak. Cuma boleh. Berarti bisa ya sahabatil auladu. Tidak sampai wajib. Nah, pokoknya seperti itu saja. Enggak usah nanya gimana nanti. Kemudian tasabul banatu. Banat itu jamak dari bintun. Bintun. Jamaknya itu banat. Maka walaupun jumlahnya jamak, tetap fiilnya tetap mufrad, namun diberi tanda ta, yaitu karena ini fiil mudhari, ta-nya di depan. Sekarang coba diterjemahkan tiga baris di bawah. Ingat ya, kalau harokatnya itu fathah terakhir, itu objek. Kalau harokatnya dhamma terakhir, pelaku. Sa'alan nabiyya rajulun. Innama yakhshallaha min ibadi al-ulama'u. Sa'alani zata yaumin rajulun. La yadkhulul jannata illal mu'minuna. Wa izabtala Ibrahimu Ibrahima rabbuhu. Ibtala itu menguji. Sa'ala bertanya, yaksha takut. Sa'ala bertanya, ibtala menguji. Coba diterjemahkan. Coba lihat, sa'alan nabiyya rajulun. Kita artikan satu-satu. Sa'ala artinya apa? Bertanya. An-nabiyya? Nabi. Rajulun? Nabi. Laki-laki. Mana di sini fa'ilnya, mana maf'ul bihnya? Mana yang dhamma di sini? Rajulun. Ini fa'il ya? Maf'ul bihnya biasanya fathah terakhir. An-nabiyya. Saya biasanya kodenya seperti ini, maf'ulun bihi. Maka artikan dulu dari fa'il. Berarti artinya nanti apa? Laki-laki bertanya pada Nabi. Begitu. Ini yang tadi Ustaz Aceng katakan, boleh maf'ul bih lebih dulu, baru fa'il. Terus yang berikutnya, innama. Yakshallah. Gini ya, min iba dihi al ulama. Lihat, inama artinya apa? Sesungguhnya. Yaksha takut. Allah Allah. Min dari ibadihi hamba hambanya. Ulama'u ulama. Fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya yang mana? Cari yang dhamma. Ini fa'ilun. Maf'ul bihnya objek. Lafaz jalalah Allah. Kalau diterjemahkan gimana? Sesungguhnya ulama dari hamba-hamba Allah yang takut pada Allah. Sesungguhnya hanya ulama dari hamba-hamba Allah yang takut pada Allah. pakai aturan bahasa Indonesia. Kalau Indonesia nggak bisa dibulak balik. Boleh, namun nanti pembahasan fa'ilnya nggak jelas. Kita sedang membahas fa'il. Pelakunya jadi nggak jelas nanti. Ada lagi bertanya sih sudah ya. Terus yang ketiga, sa'alani zata yaumin rajulun. Sa'ala artinya ni itu saya, namun sebagai objek ya, ni ini saya namun sebagai objek. Asalnya kalimatnya gini, sa'ala sa'ala ditambah ya. Kalau ditambah ya, ini nanti menjadi sa'ali. Padahal aturannya fi'il tidak boleh majrur. Iya kan? Fi'il tidak boleh majrur. Di sini jadi kasroh. Maka la-nya tetap la. Maka diubah jadi apa? Ditambah nun. Ini namanya nun wiqayah. Nun wiqayah, nun yang mencegah biar fi'il tidak jadi kasrah. Wiqayah mencegah fi'il tidak jadi kasrah. Zata pada yaumin suatu hari. Rajulun fa'ilnya di mana? Rajulun. Ini sebagai fa'il. Terjemahkan coba. Pada suatu hari seorang laki-laki bertanya padaku. Pada suatu hari seorang laki-laki bertanya padaku. Terus yang keempat. Yang ini sudah? Al-jannata di situ surga. La ya ada hulul jannata ilal la artinya apa? Yadhulu masuk jannata surga ila kecuali mukmin orangmu mukmin. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Cari yang marfu. Kalau doma enggak ada di sini. Ini fa'il. Tanda fa'ilnya dengan marfu ya. Marfu dengan waw. Iya tak? Marfu dengan waw. Karena isim apa? Asmaul khumsah. Hah? Una-una di sini asmaul khumsah. Isim loh ini alif lam. Isim apa? Asmaul khumsah. Muzakkar salim. Saya kira mau bilang asmaul khumsah una-una ina-ina anu. Jamak muzakkar salim. Jannata sebagai maf'ul bi diartikan karena adalah dan ila. Ini nanti artinya hanya. Hanya orang mukmin yang masuk surga. Lampunya apa, Bas? Sudah? Kelas? Sekarang yang berikutnya lagi. Izabtala Ibrahim Rabbu. Wa izabtala Ibrahima Rabbu. Lihat, artikan dulu. Wa dan iza, jika ibtala menguji Ibrahima Ibrahim Rabbuhu Rabbnya. Mana yang marfu di sini? Rabbu. Berarti Rabbu fa'il ya? Fa'il. Ibrahim maf'ul bi. Maf'ul bi. Berarti kalau diartikan dan jika Rabbnya menguji Ibrahim. Mudah bukan? Kemudian qad ja'akum rasul luna. Qad ja'akum rasuluna. Qad artinya apa? Sungguh. Ja'a datang. Kum kalian. Rasuluna rasul. Na kami. Lihat mana di sini yang marfu? Ingat ya, na ini berdiri sendiri sebenarnya. Jadi ini sebenarnya rasulu plus na. Rasulu plus na. Na ini namanya domir mutasil jer. Sudah, pokoknya rasul kami, artinya rasul kami ini digabungkan, ini rasul kami. Namun kami ini nanti merujuk pada Allah, jadi ini kami besar. Rasul atau utusan. Ada enggak di situ maf'ul bih? Kalian. Ini namanya domir mutasil nasab. Nasab, kedudukannya sebagai maf'ul bih, objek. Kalau diartikan lihat, sungguh utusan kami kok akan mana akan telah datang pada kalian. Alhamdulillah. Ya, kita tutup kalian doa ke pertemuan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.